Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din azzaakumullah, berikutnya adab yang ke-16 dari adab zifaf. Qala Syekh Albani rahimahullah, ma yahillu lahu minal ha'id. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang larangan menggauli istri yang sedang datang bulan, serta menyebutkan tentang kafarah bagi yang melakukan hal tersebut, maka berikutnya adalah penjelasan tentang apa yang diperbolehkan, yahil, apa yang halal, yakni yang diperbolehkan lahu, yakni li zauj, bagi suami, minal ha'id, yakni min imra'atihi allati tahid, dari istrinya si tahid. Apa yang diperbolehkan? Qala Syekh, wa yajuzu lahu an yatamatta' bima dunal fard minal ha'id. Boleh bagi suami untuk yatamatta, bersenang-senang dengannya, melakukan apa saja boleh pada bagian tubuh sang istri selain pada bagian kemaluan dari istri yang sedang haid. Wa fihi ahadits, dan padanya terdapat beberapa hadis yang menunjukkan akan pembolehan tersebut. Al-awwal, hadis yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasna'u kulla syai illa nikah, lakukanlah apa saja selain daripada an-nikah, yakni al-jima. Lakukan apa saja selain daripada an-nikah, yakni al-jima, sebagaimana disebutkan oleh Al-Azhari, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di footnote. Al-Azhari menyatakan, aslun nikah fi kalamil Arab al-wutu, al-wutu, aslun nikah, asal daripada kalimat nikah pada ucapan orang Arab adalah al-wutu. Wutu artinya jima. Jadi nikah diterjemahkan kawin itu pas. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini diterjemahkan dalam bahasa kita, ya memang kawin artinya. Yakni wutu, jima. Wa qila litazawwud nikah, dan dikatakan pula bagi orang yang melakukan pernikahan dengan nikah. Li'annahu sababun lil wutu. Kenapa? Karena pernikahan adalah sebab untuk terjadinya al-wutu, terjadinya jima al-mubah yang diperbolehkan secara syar'i. Jadi asal dari kalimat nikah itu sendiri pada bahasa orang Arab adalah al-jima artinya secara asal. Hanya kemudian menjadi bahasa yang dipergunakan dengan makna pernikahan atau perkawinan, karena pernikahan tersebut merupakan sebab pembolehan secara syar'i untuk melakukan hubungan suami istri. Demikian disebutkan oleh Al-Azhari dalam Lisanul Arab. Ini hadis yang pertama. Atsani, hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan. Jadi dari bunda kita Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat ha'idatan an tattazira. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang dari kami, dalam artian ini para istri-istri beliau, apabila sedang haid untuk memakai izar, kelembenan. Izar ini kain semisal dengan jari seperti itu, untuk kemudian dipakai kelembenan atau ya sekedar ditutupkan begitu. Al-muhim memakai kain. Tsumma yudaji'uha zaujuha. Kemudian sang suami pun menemaninya di tempat tidurnya. Wa qalat marratan, dan Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika mengatakan yubashiruha. Ini kadang mengatakan yudaji'uha, kadang yubashiruha, mencumbuinya. Yubashiruha yakni mubasharah. Kalimat mubasharah itu sendiri disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar. Arada bil mubasharah al-mulamasah. Kata Ibnu Al-Athir, arada bil mubasharah al-mulamasah, dimaksudkan dengan mubasharah di situ, ya, yubashiruha yakni mubasharah, maksudnya adalah mulamasah. Mulamasah, saling meraba satu dengan yang lain. Ini bahasanya ya, bercumbu. Wa asluhu min lamsi basharatir rajul bi basharatil mar'ah atau basharatil mar'ah. Dan asalnya kalimat mubasharah yakni persentuhan antara kulit lelaki dengan kulit perempuan. Makna daripada mubasharah artinya adalah persentuhan antara kulit lelaki dengan kulit perempuan. Maka mubasharah itu diperbolehkan. Selama bagian tersebut tertutupi. Sampai pun seandainya terjadi inzal, maka boleh dan halal, selama yang dilakukan adalah antara suami istri. Ya. Jadi walaupun istri dalam keadaan datang bulan, menstruasi, haid, maka sang suami tetap boleh bersenang-senang dengannya. Demikian pula sebaliknya sang istri, ya. Dan sampai pun terjadi inzal, selama tidak dimasukkan dalam kemaluan, selama tidak dimasukkan dalam hal tersebut, maka diperbolehkan. Wa qad taridu bi ma'na al-wata' fil fard wa kharijani. Dan terkadang tersebut kalimat mubasharah dengan makna yakni melakukan hubungan di dalam fard, dalam artian ini berjima betul-betul, ataupun di luar daripada fard, sampai terjadi wata' dalam artian ini sampai inzal tetapi di luar. Kata Syalbani rahimahullah, wa tsani wal murad minhu huna kama la yakhfa. Dan yang kedua itu yang dimaksudkan di sini sebagaimana tidak tersamarkan. Wa bihi qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dengannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan. Bagaimana Aisyah menyatakannya? Qalat As-Suhba bintu Kirim. Berkata Suhba putri daripada Kirim. Qultu li Aisyah. Suhba menyatakan, aku bertanya kepada Aisyah, mali rajul min imra'atihi in kanat haidha. Apa yang diperbolehkan bagi seorang suami terhadap istrinya di saat sang istri haid? Qalat kullu syai' illa al-jima'. Aisyah menjawab, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh selain daripada jima. Rawahu Ibnu Sa'ad, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Tayyib, itu hadis yang kedua yang menunjukkan akan pembolehannya. Ats-tsalits, yang ketiga, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada minal ha'id syai'an, apabila beliau menghendaki sesuatu dari wanita yang sedang haid, yakni istri beliau yang sedang haid, alqa'ala farjiha fauban, maka beliau menutupi pada farji istrinya tersebut dengan kain. Thumma sana'a ma'arad, kemudian beliau melakukan apa yang beliau mau. Ini juga hadis sangat jelas, tegas, menunjukkan akan pembolehan melakukan segala sesuatu selama tidak memasukkannya pada tempat keluarnya darah haid. Berikutnya adab yang ke-17. As-sabi'asyar. Qala Syalbani rahimahullah, mata yajuzu ityanuha idza tahura, kapan diperbolehkannya untuk menggauli sang istri di saat istri itu telah suci. Ini pembahasan ini terkait dengan apakah seketika di saat sang istri telah berhenti dari darah haidnya lantas langsung boleh untuk digauli, ataukah harus mandi terlebih dahulu, atau wudu terlebih dahulu, atau bagaimana? Ini yang dimaksudkan, kapan bolehnya. Ini apakah seketika itu juga sudah boleh walaupun belum sempat menyentuh air sama sekali, ataukah harus menyentuh air dalam artian membersihkan darah haidnya ataupun minimalnya wudu, atau bagaimana? Ini yang akan dibahas, dan ini pembahasan cukup panjang. Semoga waktu mencukupi untuk membahas masalah ini. Qala Syalbani rahimahullah, faida tahurat min haidiha wa qata'a dam anha, apabila sang istri telah suci dari haidnya dan berhenti darah haidnya, jazalahu waqtuha, maka boleh bagi sang suami untuk menggaulinya, ba'da an taghsila mawdi'ad dam minha faqat, setelah sang istri membersihkan tempat darah keluar tersebut darinya saja, au tatawaddo, atau dia berwudu, au tagtasil, atau mandi, ayyadhalika fa'alat jazalahu ityanuha, manapun yang dilakukan oleh sang istri maka boleh baginya, bagi suami, untuk menggaulinya. Ini madhab yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan ini merupakan madhabnya Ibnu Hazm, madhab Dhohiriyah berpendapat demikian, menyelisih daripada pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama menyatakan wajib mandi, tidak boleh tidak. Dan yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah pendapat Ibnu Hazm, pendapat Dhohiriyah, dan nanti kita akan lihat kekuatan daripada hujjah pendapat ini insyaallah. Dan tentunya kita mengkoronahkan dengan pendapat jumhurul ulama. Dan di antara para salaf dari kalangan tabi'in yang berpendapat dengan ini, pendapat Ibnu Hazm ini, yang dirujukkan oleh Al-Albani rahimahullah, adalah Atha Ibn Abi Rabah, juga pendapat Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahumullah, keduanya menyatakan terkait dengan seorang wanita yang telah melihat dirinya telah suci. Maka keduanya mengatakan fa innaha taghsil farjaha wa yusibuha zaujuha. Cukup baginya untuk membasuh kemaluannya, membersihkannya, dan kemudian suaminya silakan untuk menggaulinya. Dan Asy-Syaibani rahimahullah juga menyatakan bahwa ini adalah madhabnya Al-Auza'i, sebagaimana dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusd dari kalangan Malikiyah. Ibnu Hazm menyatakan wa rawaina an Atha, dan kami telah meriwayatkan dari Atha annaha idza ra'atit tuhur fatawaddu'at halla wadhuha li zaujiha. Dan kami telah meriwayatkan dari Atha rawaina, yakni waqa'a sanad ilaina, begitu makna dari rawaina, karena Ibnu Hazm jelas tidak bertemu dengan Atha, perbedaan tahun yang sangat panjang, sangat jauh. Rawaina ini pernah terdapat riwayat dengan sanad sampai kepada Atha bahwasannya idza ra'atit tuhur, apabila seorang wanita telah melihat dirinya telah suci, fatawaddu'at, kemudian dia berwudu, halla wadhuha, maka boleh sudah untuk digauli li zaujiha, bagi suaminya. Wa huwa qaul Abi Sulaiman. Abu Sulaiman zahirnya adalah ad-Dari, wallahu a'lam bishawab, salah seorang ulama sufi. Wa jami' ashabina, dan juga Ad-Daroni, bukan Ad-Dari, Ad-Daroni Abu Sulaiman, kalau benar itu, wallahu a'lam. Dan beliau ulama sufi zaman dahulu, mereka banyak dari kalangan Ahlus Sunnah, tidak berlebihan dan tidak terjatuh dalam akidah-akidah yang munharifah. Wallahu a'lam. Wa jami' ashabina yakni min adh-dhahiriyah. Demikian ucapan daripada Ibnu Hazm. Kemudian Asy-Syalbani rahimahullah yang zahir itu dalam kitabnya Al-Muhalla, walaupun tidak disebutkan oleh Syekh. Wa ma dzakarahu an Atha rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dari Atha itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Mujalladul Awwal Safhat Sitta wa Sitti. Wa rawi Ibn al-Mundhir an Mujahid wa Atha qala. Dan Ibn al-Mundhir meriwayatkan dari Mujahid dan juga Atha, keduanya mengatakan idza ra'atit tuhur fala ba'sa an tastati bil ma wa ya'tiha qabla an taghtasil. Apabila sang istri telah melihat dirinya suci, maka tidak mengapa untuk kemudian membersihkan diri dengan air. Ini bagian daripada keluarnya darah haid tersebut dibersihkan. Wa ya'tiha qabla an taghtasil, dan kemudian sang suami boleh menggaulinya sebelum mandi. Dzakarahu Syaukani, demikian disebutkan oleh Syaukani. Mungkin dalam Nailul Autar, karena memang kitab fikih dari beliau, atau Sairul Jarrar, wallahu a'lam. Beliau hanya sekedar menyebutkan Syaukani, dan yang zahir biasanya Nailul Autar. Baik, dan ini juga merupakan pendapat yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tarjihat Fit Thaharah Was-Shalah. Dalam kitab At-Tarjihat Fit Thaharah Was-Shalah, dan di situ Asy-Syaikh Muhammad Bazmul rahimahullah hafizahullah ta'ala, beliau berdalil dengan ayat wala taqrabuhunna hatta yatuhun, dan panjang lebar sebenarnya beliau di sana, hanya ini sekedar sebagian dari apa yang beliau sebutkan. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun, kalimat hatta yatuhun itu diriwayatkan dengan dua qiraat. Qiraah pertama dengan dibaca takhfif, yakni tidak pakai tasdid, ya tuhun, dan ini qiraah kita. Dan janganlah kalian mendekati mereka, para istri, sampai mereka suci. dengan takhfif. Makna daripada hatta yadhur ay yang qati'u dam'an hunna, ini berhenti darah itu dari mereka. Berarti itu tidak berdasarkan perbuatan sang istri dan bukan pilihan sang istri, sang wanita. Itu semata merupakan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan berhentinya. Hatta yadhur, yakni hatta yang qati'u dam, sampai berhenti darah tidak lagi mengalir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari mendekati seorang yang sedang haid sampai darah haidnya tersebut berhenti. Maka dari ayat ini bisa dipahami bahwasannya berhentinya darah haid itu merupakan batasan larangan daripada mendatanginya atau menggaulinya. Sehingga di saat telah selesai darah haid tersebut, maka setelah itu sudah boleh untuk digauli. Karena Allah menyatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Jangan kalian dekati mereka sampai suci. Nah, hatta yatuhur ini sampai berhenti darahnya sudah tidak mengalir. Sehingga di saat otomatis berhenti darahnya tidak mengalir, pada saat itu pula boleh untuk digauli. Ini istidlal yang pertama. Dan kalau dengan cara istidlal seperti ini, berkonsekuensi bahwa sang istri ya, boleh digauli walaupun sama sekali tidak membersihkan farjinya. Langsung boleh, yang penting sudah berhenti. Kan begitu, kalau zahir daripada ayat ini dipakai. Tidak harus berwudu, apalagi mandi. Yang penting sudah berhenti, maka boleh langsung. Sedangkan beliau sendiri juga tidak berpendapat dengan pendapat itu. Beliau mewajibkan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Nah, sehingga berdalil dengan ayat ini kurang tepat. Kemudian yang kedua, pendalilan dengan ayat seperti ini, berarti ini pendalilan secara mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah, bukan apa namanya mantuk daripada ayat, tetapi mafhumnya. Dan mafhum mukhalafah itu merupakan satu pendalilan di antara pendalilan-pendalilan yang lemah. Dan itu disepakati oleh ahlul usul bahwa mafhum mukhalafah itu adalah di antara pendapat atau pendalilan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan di situ bahwa boleh setelah suci, kan? Tidak menyatakan secara pasti demikian untuk kemudian boleh digauli, tidak. Allah sekedar mengatakan fala taqrabuhunna. Jangan kalian mendekatinya. Hatta yatuhun, sampai suci. Kalau suci apakah boleh kemudian menggaulinya? Allah tidak menyatakan demikian. Tetapi mafhumnya iya, kan begitu. Difahami dari situ kalimat itu iya, boleh. Berarti boleh mafhumnya. Nah, kalimat mafhum seperti ini ya, ini pendalilan yang lemah. Kemudian yang kedua, dengan qiraah menggunakan tasdid. Wala taqrabuhunna hatta yattoharna. Yattoharna. Jadi di tasdid toknya itu. Toknya di tasdid haknya juga. Yattoharna. Yattoharna. Toknya ini tasdidnya. Yattoharna. Ya tentunya haknya juga di tasdid. Yattoharna. Apa makna yattoharna? Yakni yastamil alma atau yustamal alma, menggunakan air. Nah, menggunakan air di sini Asy-Syaikh Hafizahullah Taala, Asy-Syaikh Muhammad Dazmul, beliau mengatakan bahwa di situ bi antaghsil maudi'ad dam faqat. Yakni dengan membasuh tempat yang terairi oleh darah saja. Dengan itu sudah mencukupi. Au tawaddo, au taghtasil, atau mandi, ya, atau berwudu atau mandi. Jadi sekedar seperti yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah tadi, bahwa sekedar membasuh bagian yang ada padanya darah haid, karena sudah berhenti ya, kemudian dibersihkan darah haid tersebut yang masih ada, karena darah haid itu bil ijma adalah suatu yang najis, darah haid najis, sehingga harus dibersihkan. Selama sudah terbersihkan dari itu maka boleh. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang perlu untuk dimunakosahkan dalam perkara ini, karena ini pendapat menyelisih daripada pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama, kita katakan wallahu a'lam bishawab, dan ini merupakan argumentasi jumhur, argumentasi jumhur, bahwa lafadz tatahhur apabila tersebut Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama adalah dimaknai dengan hakikat syar'iyah. Dengan hakikat syar'iyah yang terpakai adalah al-urfus syar'i, urfnya syariat. Tidaklah dibawa kepada makna hakikah urfiyah atau hakikah lughawiyah kecuali adanya qarinah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, perlu diketahui bahwasanya istilah dalam kalimat di dalam bahasa Arab itu, di dalam syarat kita itu ada paling tidak tiga hakikat. Hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah, dan hakikat urfiyah. Kalimat sholat itu secara bahasa artinya doa. Tapi di saat dipakai di dalam Al-Quran, aqimus sholah, maka makna bukan berdoalah kamu, tetapi sholatlah kamu. Hakikat yang terpakai adalah hakikat apa? Hakikat syar'iyah. Meskipun kalau kita menggunakan kata-kata yang lain, kalimat yang sama, sholat, ya, terpakai terkadang maknanya adalah doa. Terkadang maknanya adalah doa. Maka di saat yang memakai adalah syari', kita pakai kepada makna yang asli, yakni hakikat syariah. Kecuali syariat dalam perkara tersebut ada qarinah yang menunjukkan yang dimaukan adalah makna selain syari', makna selain istilah syari', ya, maknanya adalah doa. Maka kita kembalikan kepada makna tersebut karena adanya qarinah. Sehingga jihad misalnya, jihad kalimat yang maknanya adalah bersungguh-sungguh, tetapi di saat dipakai oleh kalimat di dalam Al-Quran wajahidu, begitu, bukan maksudnya bersungguh-sungguh, tetapi jihad dalam artian istilah perang. Demikian pula puasa itu artinya adalah menahan diri, tetapi maksudnya bukan orang diam kemudian dikatakan puasa, ya, ada makna tersendiri. Maka di sini juga demikian. Dan kalimat tatahhur dalam istilah ataupun hakikat syar'iyah itu terpakai untuk makna, ya, ghusl, untuk makna mandi di saat kaitannya dengan orang yang sedang haid, kaitannya dengan orang yang sedang haid. Maka ini makna hakikat syar'iyahnya adalah mandi. Kalau orang yang sedang buang air besar, maka tatahhur maknanya adalah membersihkan kotoran. Tetapi kalau kaitannya dengan haid, maka fa'idha tatahharna maknanya adalah apabila telah mandi. Itu hakikat syar'iyahnya. Ini masih panjang penjelasannya karena memang Asy-Syalbani rahimahullah, dan memang demikian para ulama, mereka di saat memilih satu pendapat maka akan menguatkannya dengan hujjah-hujjah yang kuat. Taib, berkata Asy-Syalbani rahimahullah, dan Asy-Syalbani sekali lagi beliau berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Hazm, menyelisih daripada pendapat jumhur. Sekedar dicuci maka boleh. Tayyib. Beliau kemudian menukil ijma'nya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ijma' ulama akan perkara ini. Ya. Kalau kita katakan pendapat jumhur, tetapi Ibnu Katsir mengatakan ini ijma'. Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala anna al-mar'ata idza qata'a haidaha la tahillu hatta tasil bil ma'. Dan telah sepakat para ulama bahwasannya wanita apabila telah terputus haidnya, ini telah suci, tidaklah halal bagi suaminya hingga dia dengan air. Au tatayammam in ta'adzdzalika 'alaiha bisyartih. Atau dia tayamum, si wanita tadi tayamum apabila tidak memungkinkan untuk mendapatkan air dengan syarat-syaratnya tentunya. Ini kata Ibnu Katsir ijma. Jadi seolah-olah di sini As-Albani rahimahullah menyelisih ijma dan beliau ingin membantah Ibnu Katsir dalam perkara ini nanti. Tayyib, illa anna Abu Hanifah rahimahullah yaqul, hanya saja Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah mengatakan fima idza qata'a damuha li aktharil haid wa huwa asharat ayyam inda annaha tahillu bi mujarrabil inqita' wa la taftaq ila ghuslin. Abu Hanifah menyatakan bahwasannya apabila satu keadaan yang tidak butuh mandi, kata Abu Hanifah, apabila terputus darah haidnya, yakni bersih, li'akfaril haid, masa haid yang paling panjangnya. Dan masa haid yang paling panjang itu 10 hari menurut Abu Hanifah. Maka boleh dengan sekedar semata terputus masa haidnya tersebut, tidak butuh untuk kemudian mandi. Jadi pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hajam, berbeda dengan pendapat jumhur. Abu Hanifah mengatakan sesuai dengan pendapatnya jumhur kalau masa tersebut kurang dari 10 hari maka harus mandi. Tapi kalau masa haid tersebut lebih daripada 10 hari ya, 11 hari, 12 hari, 13 hari, maka seketika berhenti darah haid tersebut, seketika itu pula boleh untuk digauli, kata Abu Hanifah. Dan ini sama sekali tidak ada dalil, sehingga nanti akan dikatakan itu sekedar tahakum. Tahakum itu adalah memutuskan dengan dirinya sendiri. Aku katakan, kata Syekh Al-Albani, fahadal ittifaq al-madhkur ghair sahih. Ittifaq yang disebutkan di sini tidak benar. Ya, yakni kesepakatan tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ittafaqul ulama tadi ya, bahwa pendapat jumhur ulama ini dikatakan ijma. Ittafaqul ulama 'ala annal mar'ah idza qata'a haidaha la tahil. Kesepakatan yang disebutkan ini ghair sahih, kata Saldan, tidak benar. Dan wallahu a'lam bishawab. Ana pernah mendapatkan satu faedah dari seorang mustafid yang ada di Yaman, di Madinah. Mustafid usul, kalau tidak salah Abbas Jonah, Allahu Taala, beliau mengatakan bahwasannya kalimat ittifaq dengan kalimat ijma itu berbeda. Ini faedah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau kalimat digunakan kalimat ittafaqo begitu, maknanya adalah ittifaq dalam madhab. Dan anak dalam hal ini wallahu a'lam ya, seperti ini apakah benar? Ya. Dalam artian, masa perkara seperti ini Syekh Albani tidak mengetahui, tidak mungkin lah dalam perkara seperti ini. Wallahu a'lam. Al-muhim, kalimat ittifaq itu terkadang maknanya adalah ittifaq dalam lingkup madhab. Adapun kalau ajma'a, maka ini adalah ijma' seluruh daripada ulama madhab. Sehingga kalau disebutkan oleh Al-Hafidz ittafaqal ulama, maknanya pada makna yang tadi disebutkan, yakni ulama Syafi'iyah, karena Ibnu Katsir adalah ulama Syafi'iyah, maka penukilan Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Akan tetapi yang difahami oleh As-Sabani rahimahullah bahwasannya Al-Habib Ibnu Katsir menyatakan ittafaqul ulama, yakni jami'ul ulama fi kulli madzhab, seluruh ulama dalam madhab. Sehingga Syekh Al-Albani menyatakan hadzal ittifaq al-madzkur ghair sahih. Ittifaq yang tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi tidak benar. Ba'da an 'alimta anna thalatha min kibar ulama tabi'in Mujahid wa Qatadah wa Atha qalu bi jawazi idyaniha walau lam taghtasil. Setelah engkau ketahui bahwasanya tiga kibar ulama tabi'in, ya, tiga daripada kibar ulama tabi'in, Mujahid, Qatadah dan Atha. Mujahid ibn Jabr, ulama dan dia juga seorang mufassir. Qatadah juga demikian. Ibn Bi'amah As-Sadusi, Atha Ibn Abi Rabah, Imam Ahlu Makkah. Mereka semua kibar ulama tabi'in menyatakan boleh untuk mendatangi istri walaupun belum mandi. Fa kaifa yasihu ittifaq haula wa haula ala khilafi? Maka bagaimana mungkin dikatakan ittifaq sedangkan tiga ulama kibar ini menyelisihinya? Maka tidak bisa dikatakan ittifaq karena ini ulama kibar yang ucapannya mu'tabar, bukan sembarangan begitu. Tentunya yang menyisi ulama tiga ini banyak sekali, ya, ini jumhur ulama. Kita akan ketahui bahwa ini juga pendapatnya Ibnu Abbas, ya, jumhur ulama dan bersamanya Ibnu Abbas di kalangan para sahabat. Dan Ibnu Abbas adalah seorang terjemahul Quran. Beliau mengatakan wa inna fi dzalika la ibrah lil aqil an la yatasarra fi da'wal ittifaq ala syai' li su'ubati tahaqquq minhu. Dan yang demikian itu terdapat ibrah bagi orang yang berakal untuk jangan gegabah mengatakan ittifaq. Tentunya ini ucapan bukan diarahkan ke Ibnu Katsir, ya, tetapi untuk kita maksudnya. Saya mengatakan demikian, yakni agar kita itu berhati-hati jangan sedikit-sedikit katakan ittifaq. Hanya saja kalau benar apa yang disampaikan oleh salah seorang mustafid yang Anda dengar itu, ya, bahwa kalimat ittifaq itu maknanya terkadang maksudnya hanya lingkup madhab, apa madhab itu saja, yakni ittifaq maknanya adalah ucapan-ucapan dari ulama madhab tertentu, maka tentunya berbeda halnya. Wallahu a'lam. Asy-Syaikh menyatakan demikian, tentunya bagi kita jangan mudah-mudah untuk mengatakan ini ijma begitu. Wa an la yubadir ila tasdiqi hadan, untuk tidak kemudian bersegera membenarkannya. Ya, tentunya kalaupun membenarkan maka ini mimba apa? Qabul khabar thiqah. Sampai kemudian ternyata datang kepada kita penjelasan dari ulama yang lain yang menyatakan di situ tidak terjadi ijma. Walasiyama idza kanat mukhalafah li sunnah aw dalil asy-syar'i, terlebih kalau terjadi di situ mukhalafah terhadap sunnah dan dalil syar'i. Tayyib. Tsumma inna ma hakahu Ibnu Katsir an Abi Hanifah qad hakahu ghairuhu aidan. Kemudian apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang Abu Hanifah, yaitu ucapan Abu Hanifah tadi itu, ya, kalau selesainya itu melebihi daripada batasan maksimal haid dan batasan maksimal itu adalah 10, maka boleh digauli langsung tanpa harus mandi. Ini juga disebutkan oleh selainnya, ya, oleh selain daripada Ibnu Katsir, muta'aqibina lahu radina alaih, dengan memberikan komentar dan bantahan sanggahan kepada Abu Hanifah. Faqad wasafahu Ibnu Hazm bi annahu la qaul asqat minhu. Di mana Ibnu Hazm mengatakan, dan ini kebiasaan daripada Ibnu Hazm rahimahullah, beliau ucapannya itu terlalu pedas, kalimat-kalimatnya itu. Iya. Sampai-sampai para ulama di masanya menyuruh untuk membakar kitab Al-Hallah. Ulama di masanya. Karena kalimat-kalimatnya dalam pengingkaran beliau itu terlalu tajam, terlalu pedas sekali bahasanya. Ini ucapan Abu Hanifah imamnya. Dikatakan la qaul asqat minhu, enggak ada ucapan yang lebih sakit darinya. Sakit itu artinya gugur, rendah. Enggak ada ucapan yang lebih rendah daripada ini. Ini ucapan imam dikatakan seperti itu. Ya. Li'annahu tahakkum bil batil bila dalil aslan. Karena ini tahakkum. Tahakkum itu ya ini keputusan dari diri sendiri. Secara batil dengan tanpa dalil sama sekali. Wala na'lamu ahadan qalahu qabla Abi Hanifah. Dan kami tidak mengetahui ada seorang pun yang mengucapkan pendapat seperti ini sebelum Abu Hanifah. Wala ba'dahu. Dan tidak pula ulama yang setelahnya. Sebelum Abu Hanifah tidak ada, setelahnya juga tidak ada. illa man qalladahu, kecuali ya orang-orang yang taklid kepadanya. Kata Ibnu Hazm. Wa qala Qurtubi, Al-Qurtubi juga menyatakan wa hadza tahaqqu la wajha lahu atau la wajha lahu. Ini merupakan tahakkum, keputusan secara sepihak darinya yang tidak ada sisi padanya sama sekali, tidak ada sisi dari dalil. Wali hadza qala Sayyid Rasyid Ridho, dan karenanya berkata Rasyid Ridho wa huwa tafsilun gharib. Biasanya kalau apa Sayyid Rasyid Ridho ya, ini di Al-Manar biasanya. Al-Manar kitabnya Rasyid Ridho. Wa huwa tafsilun gharib, dan ini merupakan rincian yang aneh. Wallahu a'lam bishawab, kenapa beliau menukil daripada ucapan Rasyid Ridho Al-Muhim, dan sebetulnya tidak perlu tentunya. Ulama-ulama yang lain yang mengingkari tentang ucapan Abu Hanifah sudah cukup. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sampai di sini ya. Masih ada penjabaran yang lebih panjang lagi dari Asy-Syaikh Al-Albani, dan kita akan baca pada pertemuan berikutnya insyaallah, masih terkait dengan masalah ini, karena permasalahan ini memang cukup kuat terjadinya al-akhdhu war-radd padanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi konsen mohon sampaikan undangan ke Dr. Puji Kak Jaisya, kawan dan akhwan. Benar ya, malam ini setelah sholat ini langsung.